curan nor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor. Lagi jangan cerita maning. Judulnya dorong-dorongan. Dorongan apa? Tinggal sorong. Ayo gue baik gue ya. Ke ceritane ana sepasang suami istri kang lanang wadon. Sing lanang jenengane Sandal, sing wadon jenengane Sandik. Pas banget gue ya. Jajal wis ke cerita-cerita nek wong lanang wadon ke lagi turu. Pulas banget. Esok-esok ya jam-jam lo resukan ke lah. Nah pas lagi turu kaya kue jika-jika wong ketok pintu. Ana wong gugai wong turu. Kayak ngapa? Nah habis gali diambah nih baik kuping Erika. Assalamualaikum. Kiye mabung apa mas setan kiye ya? Mabung orang sini babak kertas. Bisa lamikin jawab dajal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiap papan kiye masih dek kiye. Jas karpet dewari war mertamu dajal. Jampira kiye di deleng jamet jampira kiye. Jam loro esok. Maksane mau lagi turu, ku malah bertamu. Wah, nyongge lagi mabok. Nyongge wis nenggak karena telung gendul. Rika aja muncul-muncul kayak gue. Aja ngegas cangkemel. Tampungnya apa kepriwe Rika karep-karepe. Wah, mabok ya. Walau pantes, pantes orang tiba aja bertamu. Ngapa kau ngereh-ngereh? Ngeseng mabok apa? Sudah kemana kowe? Mari lu mak, mungkin. Nyonggar polan jaluk sumbangan, nyonggar polan jaluk sedekah, aja durak, nyokom jaluk tolong kan didorong nan jajal. Apa? Jaluk didorong nak? Sore, aja ngasih, ganggu wong turu, asuk kesuk uput-uput malah jaluk tolong dorong nak. Dorong renek, mulanya maning-maning nek ngamu mobil gue aja mabok. Dorong macet nang dalan lorak kebek, lorak asal fungon dorongi barang. Wes nuari. Aja ditutup deh sekarang ngai kiri kiri aku dorong mobil ora atuh jan. Kan tadi opine gue ya aneh sih dah tanah ngaso anak balik gue jan tunggungan ini gue nang hari perpustakaan kaya satu tegelem akhirnya mlebu maring-maring kamar turu maning lah bojone malah ngomai kalau Rika gue jane menungsa apa itu jane ya? Dari rumah sambung gue lagi turun karo menungsa apa karo ketek? Ya orang maksudnya Rika di jalur ketulung mendorong mobil baik orang gendam. Rika apa jane rekamutan ya? Demikian Rika lagi nangani ngalas kampungan ten balik kondangan kan kubang kampung. Rika Rika mau macet rantengnya udar sing dorong sapa maning jajal. Nek udah dukung kono kini melas kaya kaya lah. Ketulungi jajal mana ketulungi? Kemak ke jambira kemak jam loro mak ngelebih gelombal kesel lah make. Pengen turun pengen istirahat. Pengen menikmati suasana malam lho, bersamamu mak. Ah, gue sih suaning tayeng. Sing jelas ketulungi di sikai lah. Didorongan sejelang anak lah melasih tuh deh. Astagfirullahaladzim mak. Kewi jambira ke mak. Rika gem nulungi. Apa nyotak mudun dah ketulungi ayong. Men, penyum katut sanggapnya ya kena. Sebagi. Oh, wadon. Dasar. Wah, temenan ge. Gara-gara didesak nang bojone, nang sing wadon akhir sing lanang gelem nulungi. Metu maring gili, langak longok karena nang mobil. Wong sing njaluk tulung mau ki nang ndi mau ki? Aya gue. Wong mabok nang ndi kowe mau ya? Ani butuh bantuan apa ora iki sing kedung metu ki? Cepetan jarane kok dorong. Ndi sing abi dorong, Ndi? Wong mabok. Weh kang, kenyong nang kene ge, nang sorbi jambu, nang jajar tritikan Amerika, kene ge tolong didorong akan kene jajal. Walah kau ngapa kau melompatan nang kono? Bisa yuk dorongin nang nyelane mobil nang. Mulane Rika nak dijaluk ditulung be direngok nang depit. Rika gue ora tak perintah kau dorong mobil, ke tulung nyolek gitulah nang jun-junan didorong nang jajal. Ayo cepetan jam nulungi cepetan ini dorong nang jun-junan yang ini yo, ayo. Walah cepet doa, mabuk gue masalah gue. Mabuk gue bebas. Pencurian Mor, pencurian sepeda motor.